Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan kembali membaca risalah Thalathatul Usul, yaitu tiga landasan utama yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita masuk pada muqaddimah yang kedua dari kitab beliau. Qala rahimahullah, beliau berkata, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masaili wal amalu bihinna. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga permasalahan ini dan mengamalkan ketiga-tiganya. Al-ula, yang pertama, anna Allah khalaqana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan kita. Wa razaqana, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki. Wa lam yatrukna hamalan, dan Allah tidak meninggalkan kita dalam keadaan sia-sia. Bal arsala ilaina rasulan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhulal jannata, maka barang siapa yang taat kepada Rasul itu, dia akan masuk surga. Waman asahu dakhulal nara, dan barang siapa yang durhaka kepada beliau, maka dia pasti masuk neraka. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, kama arsalna ila fir'auna rasulah. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas amal-amal kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa asa fir'aunur rasula, maka Fir'aun pun durhaka kepada rasul itu. Fa akhadnahu akhdha wabila, maka kami pun menyiksanya dengan siksaan yang sangat berat. Asalnya itu yang kedua, annallaha la yardha an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dipersekutukan bersamanya seorang pun dalam beribadah kepadanya. La malakul muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Tidak malaikat yang dekat dan tidak juga nabi yang diutus. Padahal Allah taala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyeru, yaitu berdoa di samping kepada Allah, kalian berdoa kepada selainnya, ya siapapun juga. Asalih satu, yang ketiga, anna man ata'a rasulah, bahwasanya barang siapa yang taat kepada Rasul, wa wahadallaha, dan dia mengesahkan Allah, la yajuzu lahu, maka tidak boleh baginya, muwalatu man hadallaha wa rasulahu, untuk memberikan loyalitas kepada orang-orang yang menentang, memerangi Allah dan Rasulnya. Walau kana akraba qaribin, meskipun dia itu adalah orang yang paling dekat. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan kamu dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu akan berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau sanak kerabat mereka, ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah orang-orang yang Allah tetapkan dalam hati mereka keimanan, wa ayyadahum biruhi minhu, dan Allah perkuat mereka dengan ruh darinya, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepadanya. Ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, maka ketahuilah sesungguhnya golongan Allah saja yang termasuk orang-orang yang beruntung. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.